إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Munafiqun mengenai asbab nuzul daripada surat ini, yaitu terkait Abdullah bin Ubay ibn Salul. Qala al-Imam Nukathir rahimahullah tariqun ukhra an Zaid, jalan periwayatan yang lain dari sahabat Zaid bin Arqam. Qala Abu Isa Tirmidhi, berkata Imam Abu Isa At-Tirmidhi, haddathana Abdun ibn Humayd qala haddathana Abdullah ibn Musa an Israila an Sudi an Abi Sa'id Al-Azdi qala haddathana Zaid ibn Arqam qala Zaid ibn Arqam mengatakan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kita berperang yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana ma'ana unasun minal a'rab, dan bersama kami ada beberapa orang dari kalangan Badui. Fakunna nabtadirul ma, dan saat kami mencari air, wa kana al-a'rab yasbiqunana ilaih, kemudian ketika kita sudah menemukan air, orang-orang A'rab ini tiba-tiba ya mendahului kami. Fa sabaqa a'rabi ashabahu liyumli al-hawda wa yaj'alu hawlahu hijaratan, ya kemudian setelah a'rabi tadi segera ke mata air tadi, maka orang-orang Badui tadi membendung mata air tadi dengan batu. Wa yaj'alu hawlahu hijarah, ya dijadikan sekitarnya bebatuan. Wa yaj'alu nad'a alaihi hatta yaji ashabu, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu sampai teman-teman dari orang Badui itu datang. Jadi ibaratnya yang namanya satu rombongan, ya ketika kita menemukan air, maka air tersebut harus digunakan bersama, bukan ibaratnya dikuasai sendiri oleh kaumnya. Nah ini orang Badui, ya namanya orang Badui ya susah, ya susah diajak bicara, diajak kompromi. Qala fa'ata rajulun min al-ansar al-a'rabi fa'arha zimama naqatihi litashraba fa'aba yada'ahu fantaza hajaran tahadhal ma'u, maka datanglah seorang ansar ya kepada a'rabi tadi, ansar a'rabi juga, kemudian melepaskan tali kekang daripada ontanya untuk supaya minum. Tetapi rupanya orang Badui tadi menolak, ya, jangan minum dari air ini. Maka orang Ansor tadi mengambil batu yang membentengi air tadi sehingga air tersebut luber, surut. Farafa al-A'rabi khashbatahu, maka orang Badui tadi ngambil kayu, fadharaba biha ra'sal ansari, kemudian memukul kepalanya orang Ansar. Fashajjahu, akhirnya terluka, berdarah. Fa'ata Abdullah bin Ubay ra'sul munafikin fa akhbarah, maka dia pun datang kepada Abdullah bin Ubay, ya, ketuanya orang munafik. Orang Ansar tersebut menceritakan, wa kana min ashabihi, di mana saat itu belum diketahui kemunafikannya, dan orang Abdullah bin Ubay ini merupakan pembesar dari orang Madinah. Wa hadiba Abdullah bin Ubay, maka Abdullah bin Ubay ini marah besar. Suma qala, kemudian mengatakan, la tanfaqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu man haula, jangan kalian beri bantuan kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah sampai mereka pergi semuanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya orang A'rab, ya namanya orang A'rab. Ini jadi bukan muhajirin, ya. Versinya bukan orang muhajirin dalam versi ini, bukan muhajirin tapi orang Badui. Tetapi Abdullah bin Ubay menganggapnya itu dari golongan muhajirin. Wa kanu yahduruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ath-tha'am. Dan ketika orang-orang Badui tersebut berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan, faqala Abdullah bi ashabi. Maka Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, "Idan faddu man 'inda Muhammadin fa'tu Muhammadan bit-tha'am wa liyaqul huwa man wa man ma'ah." Kalau orang-orang yang di sekitar Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pergi, datangilah Muhammad membawa makanan dan makanlah bersamanya. Ya. Sumaqali ashabih, kemudian Abdullah bin Ubay mengatakan, la iraja'tu minal madinati la yukhrijanal azzu minha al-adal. Kalau kembali ke Madinah, orang mulia akan mengusir orang hina. Di dalam versi ini berarti yang berseteru adalah orang Badui dengan orang Ansar, bukan muhajirin. Qala Zaid, wa ana radifu ammi. Saat itu aku membonceng di belakang pamanku. Qala fasmi'tu Abdullah ibn Ubay yaqulu ma qala. Maka aku mendengar Abdullah bin Ubay mengatakan apa yang dia katakan. Fa akhbartu ammi, maka aku ceritakan kepada pamanku. Fantalaqa fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pamannya Zaid bin Arqam pergi dan menghabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa arsala ilaihi Rasulullah fa halafa wa jahada. Maka Rasulullah pun mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay, tapi Abdullah bin Ubay ini bersumpah dan mengingkari tuduhan tadi. Qala fa saddaqahu Rasulullah wa kadzabani. Karena Abdullah bin Ubay ini bersumpah, akhirnya Rasulullah pun mengakui dan membenarkannya. Tapi kemudian Rasulullah menganggapku sebagai orang yang dusta. Ya. Qala faja'a ila ammi, aku pun datang kepada pamanku, faqal ma arata illa an maqataka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzabaka wal muslimun. Ya. Kamu tidak menginginkan kecuali supaya Rasul marah kepadamu dan supaya kaum muslimin mendustakanmu, yaitu pamannya grundel marah. Ya, disangkanya juga Zaid bin Arqam ini yang bohong atau dengarnya salah. Qala fa waqa'a alayya min al-ghammi ma lam yaqa' ala ahadin qad. Maka aku sangat sedih dengan kesedihan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Sangat sedih sekali. Ya, bagaimana tidak sedih? Persaksiannya tidak diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kadang demikian, ya, orang yang benar belum tentu pada posisi yang pas, ya, pada posisi yang menguntungkan, belum tentu. Kadang malah justru dituduh sebagai pihak yang tidak benar. Karena pihak lawannya itu adalah orang yang punya jah, orang yang punya kedudukan yang tinggi, punya pengikut. Sehingga anak muda tersebut kalah pamor. Ya. Dan biasanya yang namanya orang munafik mudah berdusta, bersumpah atas nama Allah. Maka intinya di sini Zaid bin Arqam sangat bersedih. Qala fa bainama ana asiru ma'a Rasulillah fi safar. Maka ketika aku di tengah perjalanan bersama Rasulullah dalam safar, qad hafaqtu bi ra'si min al-hammi, di mana aku sangat tertunduk ya karena sedih. Id atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah datang kepadaku, fa'arraka udhunayya, dan menggerakkan telingaku. Ya, digerakkan telinganya. Zaid. Wadhahika fi wajhi. Kemudian beliau tertawa, tersenyum lebar. Ya, tertawanya Rasul itu tersenyum. Di hadapan wajahku. Famakana yasurruni anna li biha al-khalf fi dunya. Maka saat melihat senyuman Rasulullah, sungguh aku mengharapkan kekekalan di dunia melihat senyum ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat bahagia. Tsuma inna Abu Bakar lahaq alahiqani. Kemudian kemudian Abu Bakar pun menyertaiku. Ya, mengikutiku. Wa qala ma qala laka Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu? Qultu ma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasulullah tidak berkata kepadaku sepatah kata pun. Illa anhu arraka udhunayya wa dhahika fi wajhi. Hanya saja beliau itu menggerakkan telingaku dan kemudian tersenyum lebar di hadapan wajahku. Faqala abshir. Maka Abu Bakar mengatakan, gembiralah engkau. Tsumma lahiqani Umar. Umar pun akhirnya menyertai lagi, nempel lagi, mau tanya. Ya, faqultu lahu mithla qali Abi Bakr, qawli li Abi Bakr. Maka Umar pun berkata dengan perkataan yang sama, aku pun menjawab dengan perjawaban yang aku jawab kepada Abi Bakr. Falamma an asbahna qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat al-munafiqin. Maka ketika di waktu subuhnya di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah al-munafiqin. Ya, saat salat itulah baru tahu, oh yang benar ini adalah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ya, demikian bersendirian dalam riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dari Al-Hakim dari Abi Al-Abbas Muhammad ibn Ahmad Al-Mahbubi dari Sa'id ibn Mas'ud dari Ubaidillah ibn Musa dengan riwayat yang sama dan zada ba'da qawlihi surat al-munafikin ditambahkan setelah perkataan dibacalah surat al-munafikin yaitu إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله حتى بلغهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ لا يخرجن العز من الأذل. Jadi dibaca sampai ayat yang berikutnya sampai ayat لا يخرجن العز من الأذل. Ya. Dan demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah dari Abi Al-Aswad dari Urwah bin Zubair. Ya, dalam kitab Al-Maghazi. Demikian pula disebutkan pula oleh Musa bin Uqbah dalam kitab Maghazinya. Hadhihi al-qissata bi hadha as-siyaq. Ya, kisah ini dengan bentuk yang sama. Walakin ja'ala alladhi ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalama Abdullah ibn Ubay bin Salul innama huwa Aus ibn Arqam min Bani al-Harith ibn al-Ghazraj. Akan tetapi pada riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Maghazi ya itu pada dua riwayat tersebut dijadikan kisah ini yang mengkhabarkan kepada Rasulullah adalah Aus bin Arqam bukan Zaid bin Arqam dari suku Bani Harith ibn al-Khazraj fala'allahu mablahun akhar atau tashifun min jihati sam'i wallahu a'lam. Maka bisa jadi ini adalah kisah yang lain atau tashif. Ya. Tashif yaitu salah dengar dari riwayat ini. Apalagi di sini ada dalam rawinya adalah Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah beliau seorang yang saleh tetapi di akhir umurnya hafalannya itu berubah. Sehingga riwayat-riwayat di akhir hidupnya itu tertolak. Ya, ini Abdullah ibn Lahiyah. Waqad qala Ibn Abi Hatim dan berkata Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya hadatsana Muhammad ibn Aziz al-Aili قال حدثني سلامة قال حدثني أخيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري أخبراه بوزن عروة بن الزبير عمر بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهما أخبراه من خبرك كبدانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسع bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan menuju pertempuran Al-Muraisiyah. Wa hiya alladhi hadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha manat at-taghiyah alladhi kana baina qafa al-mushallal wa baina al-bahr. Yang saat perang itulah Rasulullah akan menghancurkan manat tauhid yang disembah oleh orang-orang Arab yang disebutkan dalam Al-Qur'an afaraitumul lata wal uzza wa manata salisal ukhra. Nah, manat ini adalah taghiyah, berhala. Tauhud, tauhud adalah kullu man ubida min dunillah, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu tauhud. Di mana manat ini, patung manat ini yang berada di antara musyallal dan bahr lautan ini dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid fakassara manatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perjalanan ini mengutus panglimanya, panglima Khalid bin Walid, untuk menghancurkan manat. Ya, dalam kisah yang lain manat itu setelah mau dihancurkan, keluarlah jin perempuan. Ya, jin perempuan akhirnya disembelih oleh Khalid bin Walid. Sehingga jin pun bisa dibunuh oleh manusia, ya. Jadi biasanya memang tauhud-tauhud, yaitu maksudnya adalah patung-patung sesembahan, itu adalah tauhud. Itu memang ada jinnya, ada setan di situ, ya. Yang anehnya manusia berbicara dia biasa saja, tapi kalau ada patung baru bunyi ngok begitu, ya. Itu langsung disembah. Itulah anehnya akalnya orang-orang musyrikin yang sudah tertipu dengan tuhad. Ya. Manusia yang sempurna berbicara, biasa-biasa saja. Dia sendiri berbicara, biasa-biasa saja. Tapi ketika ada patung yang bisa ngelirik katanya, ya. Patung bisa ngelirik atau patung bisa siul, padahal kena angin ada rongganya. Atau memang ada jinnya di situ yang bersiul, yang berbicara. Tapi kemudian subhanallah dijadikan tauhud, dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan memang yang namanya patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa adalah tempat bersarangnya syaitan. Tempat bersarangnya syaitan. Kalau diruqyah, keluar itu setannya. Ya, keluar itu setannya. Nah, Khalid bin Walid ketika menghancurkan patung manat, keluar jin perempuan, maka akhirnya Khalid bin Walid mengejarnya. Jin tersebut menangis minta ampun, akhirnya disembelihlah oleh Khalid bin Walid. Karena oh rupanya jin perempuan inilah yang membuat selama ratusan tahun ya orang-orang Arab menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memang harus dihancurkan itu patung-patung yang seperti itu. Ya, dihancurkan, bukan dilestarikan. Bukan dipasang. Tapi ingat ya, kita harus hikmah dalam menyikapi seperti ini. Jadi Rasulullah di awal dakwah itu gak pernah menghancurkan satu patung pun di Mekah. Gak pernah. Beliau 13 tahun dakwah di Mekah, gak pernah menghancurkan patung. Kan kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu setelah lama berdakwah. Setelah sudah masanya beliau hancurkan itu patung. Sama Rasulullah ketika 13 tahun berdakwah di Mekah, padahal di Ka'bah itu ada 360 berhala, tidak beliau hancurkan. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya. Itulah bijak. Hikmah. Bukan hikmah sesat, bukan. Hikmah adalah kebijaksanaan. Menunda sebuah perkara untuk kemaslahatan yang besar. Coba kalau Rasulullah menghancurkan satu patung aja ketika itu di Mekah, kira-kira perlawanan musyrikin lebih dahsyat lagi enggak? Wah, hancur. Dibunuh semua nanti kaum muslimin. Tetapi yang penting, yang terpenting adalah menyampaikan dakwah. Ya. Kalau kita langsung menghancurkan itu patung, orangnya marah enggak? Marah. Tapi kalau kita menyampaikan bahwasanya patung tersebut ya akan mendatangkan fitnah disembah selain Allah, bahkan betapa banyak orang yang menyembah selain Allah gara-gara patung, itu adalah tempatnya setan. Kemudian dia paham, dia dapat hidayah, pemiliknya yang akan menghancurkan sendiri. Kita enggak usah hancurin. Atau ketika kitanya sudah punya kekuasaan, Rasulullah sudah punya pasukan besar, yang punya patung enggak berkutik, hancurin. Maka Rasulullah SAW baru setelah Fathul Makkah 2 tahun sebelum beliau meninggal, berarti 21 tahun setelah beliau dakwah, memulai dakwah di Mekah, baru menghancurkan itu yang namanya patung-patung di Ka'bah. Ketika Fathul Makkah, beliau naik unta kemudian membawa tongkat dan menunjuk ya dengan tongkatnya, setiap patung yang ditunjuk oleh tongkatnya jatuh patung tersebut. Jadi Rasulullah tidak memegangnya. Jadi Rasulullah itu dari dulu enggak pernah megang patung, enggak sudi. Jadi untuk menghancurkannya pun beliau hanya tunjuk dengan tongkatnya. Akhirnya jatuh, hancur. Ya. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Telah datang kebenaran dan telah musnah kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Intinya apa di sini? Sabar. Dakwah itu perlu proses ya ikhwan. Jangan langsung hancurin, sikat, habisin. Waduh, ini bukan dakwah. Ya. Bukan dakwah yang seperti ini. Jangan begitu ya. Ya, jangan begitu. Dakwah itu harus hikmah. Kedepankan apa? Kedepankan bayyinah. Hujjah, sampaikan. Terus dakwahkan, sampaikan, dakwahkan, sampaikan, dakwah. Sampai kapan? Ya nanti. Kalau Allah beri kemampuan kepada kita. Jangan sampai patung satu yang kita hancurkan, akhirnya dakwah, akhirnya terhalangi begitu besar. Sabar dulu. Bukan kita tidak mengingkari patung itu. Mengingkari musuh kita. Ya, tetapi ingat, hikmah dan maslahat itu harus dikedepankan. Apa itu? Yaitu disampaikan. Itu patung jangan disembah. Ya, itu patung jangan disembah. La tanfa' wa la tadur. Tidak akan manfaat, tidak akan memudaratkan. Itu saja dulu. Terus. Lama-lama juga mikir. Iya juga ya. Patung gak bisa diajak ngomong. Walaupun akhirnya hawa nafsu. Bukankah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung tersebut ditanya. Yuk tanya saja sama si patung gede itu. Orangnya jawab, mana mungkin patung itu bisa ngomong. Nah sudah tahu gak bisa ngomong, masih disembah. Wah akhirnya mereka marah kan. Ya, hujahnya kalah, akhirnya Nabi Ibrahim malah dibakar. Ya, demikian masyarakat muslimin. Yang penting yang pertama itu dakwah adalah dakwah. Menyeru, menyampaikan. Kapan waktunya menghancurkan patung-patung tauhid tersebut? Nanti ada masanya. Ketika Allah berikan kekuatan. Ya. Atau bila perlu, alhamdulillah, bukan kita yang menghancurkan. Pemilik-pemiliknya yang menghancurkan sendiri. Malah lebih enak. Subhanallah. Nah inilah dakwah ma'asyiral muslimin. Ada cerita pribadi. Ketika awal kenal dakwah. Ya. Itu yang namanya foto-foto di rumah. Tak kukuhi semua. Tak turunin. Belum dibakar belum. Baru tak turunin. Toh. Ketika itu apa? Dimarahin gak sama orang tua? Wah habis dimarahin. Asrim ngaji apa sih ini dan seterusnya. Wah subhanallah. Apa saya salah ya? Tidak salah, tapi belum waktunya saja. Jadi orang tua belum diterangkan, belum dipahamkan, kita sudah bertindak. Akhirnya apa? Mendapatkan perlawanan. Sampai kemudian kita ke pesantren, mondok, lama. Gak menyampaikan tahu sendiri. Ya. Karena dulu anak pernah menyampaikan, tapi saat diterima itu masih emosi sehingga belum terketuk hatinya. Ya. Tapi rupanya setelah kita tidak menyampaikan, teringat, oh dulu anak saya pernah ngomong begini. Akhirnya apa? Ketika kita pulang sudah bersih itu gambar-gambar. Ya itulah yang namanya kita sabar Jadi pahamkan dulu, sampaikan dulu. Ya. Pahamkan dulu, sampaikan dulu. Itu yang lebih penting. Karena posisi kita adalah posisi lemah. Ya. Beda di sini Rasulullah sudah kuat. Pasukannya banyak. Utus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Manat, berhala terbesar ketiga setelah Lata dan Uzza. Faqtadala rajulan fi ghazwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam perjalanan tersebut ada dua orang yang saling berseteru. Minal muhajirin wal akhar min bahz wa hum khulafaul ansar. Satu orang dari kalangan muhajirin, ini tadi beda versi tadi sama tadi ya. Satu orang dari suku Bahz. Suku Bahz ini adalah sekutunya Ansor. Jadi mereka itu kadang suku antar suku bersekutu untuk saling melindungi. Ya. Fasta'ala rajul alladhi minal muhajirin alal bahzi. Maka ketika orang muhajirin tadi menang atas suku Bahzi, faqala al-Bahzi, maka Bahzi mengatakan, ya masyarakat Ansar, wahai sekalian Ansar, saya minta tolong. Fanasarahu rijalun minal Ansar. Maka ditolong oleh beberapa orang dari kalangan Ansar. Waqala al-Muhajiri, maka sahabat Muhajiri mengatakan, ya masyarakat Muhajirin, wahai sekalian Muhajirin, saya minta tolong. Fanasarahu rijalun minal Muhajirin. Akhirnya datanglah beberapa orang dari kalangan Muhajirin. Hatta kana baina ulaika ar-rijal minal Muhajirin war rijal minal Ansar syai' minal qital. Sampai akhirnya beberapa sahabat Muhajirin, sahabat Ansar bertarung gulet di situ. Nah, jadi kadang ujiannya begini. Ya. Ujiannya adalah apa? Yaitu kesukuan. Kesukuan, sukuisme, sukuisme, sauvinisme. Ya, yang membuat agama ini hancur terbelah-belah gara-gara sukuisme. Dan biasanya bangkitnya sukuisme gara-gara masalah sepele kadang duniawi. Ini kan rebutan air nih untuk minum ternak. Kemudian akhirnya, ya ma'asyarul ansar, ya ma'asyarul muhajirin. Dalam riwayat yang sebelumnya kan Rasulullah menengahi. Da'u, tinggalkan ini seruan. Ya. Fa innahu muntinah, karena seruan-seruan ini, panggilan-panggilan ini adalah menjijikan. Panggilan kesukuan. Ya, kalau bahasa sekarang itu panggilan-panggilan sukuisme, sauvinisme. Panggilan-panggilan yang menjijikan, yang menghancurkan persaudaraan sesama muslim, yang merusak shufuf barisan kaum muslimin. Ya. Kemudian summa hajaza bainahum, dipisah akhirnya. Mereka dipisah. Fan kafa'a kullun munafiq aw rajul fi min qablihi fi qalbihi maradun. Maka akhirnya setiap orang munafik saat itu datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala qad kunta turja, sungguh engkau diharapkan. Wa tadfa, kemudian engkau akan membela. Fa asbahta la tadur wa la tanfa. Ya, kalau tidak maka engkau akan menjadi sesuatu yang tidak memiliki apapun, tidak bisa memudaratkan atau tidak bisa memberikan manfaat. Qad tanasarat alaina al-jalabib wa kanu yad'una kull hadith al-hijrah al-jalabib. Kemudian mereka menggelari orang muhajirin itu dengan sebutan jalabib. Orang-orang yang pakai baju-baju kurung itu. Yaitu kalau, mohon maaf ya, aslinya itu jubah kumson. Tapi kalau untuk perempuan itu jalabib, jalabiyah. Jadi, apa sampai kapan kita membela orang-orang yang pakai daster-daster itu? Gitu loh. Paham ya? Padahal pakai jubah. Tapi diejek dengan pakai daster katanya. Ngapain bela itu orang-orang yang pakai daster? Ada enggak orang yang kayak gitu? Kita pakai jubah katanya, pakai daster sih, Pak. Ya, gitu. Ya jangan mirip dengan perkataan orang muhajirin. Kemarin sudah kita bahas, yang namanya jubah pakaian yang paling mulia, pakai sarung, pakai sirwal, pakai atasan, itu juga sunnahnya Rasul. Dan pakaian yang menyesuaikan dengan kaumnya selama tidak menyelisih syariat, itu juga sunnah Rasul. Jadi jangan saling mencela. Nah, anehnya di sini orang munafik mencelanya itu pakaian yang disukai Rasul, itu jubah, dengan diplesetkan dengan nama perempuan, yaitu apa? Jalabib, jalabiyah. Kalau bahasa sekarang itu daster. Ya, kita pakai sudah pakai keren-keren jubah begini, dikatakan, "Ngapain lu pakai daster?" Allahu Akbar. Pakai daster. Ya. Padahal ya sama-sama sama baju kurung, tapi laki-laki kan modelnya begini, kalau perempuan daster itu. Ya, itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, aduwullah, musuh Allah. Kalau ngomong tentang kaum muslimin, kaum mukminin, nyelekit. Kau nyelekit enggak? Enggak enak didengarnya. Ya, kemudian dia mengatakan, "Wallahi la irja'na ilal madinati la yukhrijanal 'azzu minhal adzal." Sungguh kalau kita kembali ke Madinah, kami akan usir, ya, orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Maksudnya adalah Abdullah bin Ubay akan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Malik ibn Dahsyan wa kana minal munafiqin. Kemudian muncullah seorang yang bernama Malik ibn Dahsyan, dan dia termasuk orang munafik. Alam aqul lakum la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Bukankah aku telah katakan kepada kalian, jangan bantu orang-orang yang di sekitar Rasul itu sampai mereka pergi? Ya. Fasami'a bidzalika Umar bin Khattab. Maka perkataan tersebut terdengar oleh Umar bin Khattab. Fa'akbala yamshi. Maka dia pun segera berjalan menuju kepada Malik bin Dahsyan. Hatta atta Rasulullah SAW. Tapi dia mendatangi Rasulullah dulu. Fa'kala ya Rasulullah, i'zin li fi hadar rajul alidhaqad aftanan nasa adribu unuqahu. Ya Rasulullah, izinkan aku. Ya. Untuk menuju orang yang telah membuat perpecahan manusia ini. Untuk aku penggal itu lehernya. Ya, Umar bin Khattab. Ya. Yuridu Umar Abdullah bin Ubay. Yang dimaksud Umar adalah Abdullah bin Ubay. Dan Malik bin Dahsyan. Kala Rasulullah li Umar. Maka Rasulullah berkata kepada Umar. Awqatalahu anta in amartuka biqatlih. Ya. Kamu akan bisa membunuhnya kalau aku perintahkan engkau untuk membunuhnya. Maksudnya apa? Jangan. Ya, jangan. Kala Umar, na'am. Na'am. Wallahi la in amartani biqatlih la adrimanna unuqah. Demi Allah, kalau engkau perintahkan aku, hai Rasul, untuk membunuhnya, aku akan penggal batang lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ijlis, duduk kamu wahai Umar, duduk. Fa'akbala Usair bin Khudair wa huwa ahadul ansar. Kemudian datanglah utusan dari Ansar, yaitu Usair bin Khudair radhiyallahu anhu. Thumma ahadu bani Abdul Ashhal, dan salah satu dari suku bani Abdul Ashhal, hatta atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, i'dhan li fi hadzal rajul alladhi qad afthana an-nas adribu 'unuqah. Yaitu Usaid bin Khudair, sahabat yang mulia ini pun datang kepada Rasulullah, "Ya Allah, izinkan aku untuk mendatangi orang yang telah merusak persatuan ini, dan aku akan penggal lehernya." Ya, tadi kan sahabat Umar Muhajirin. Nah, ini sahabat Usaid bin Khudair, sesepuhnya orang Ansor. Ya, dia pun merasa tidak terima ini karena dipecah belah persatuan kaum muslimin. Aw qatalahu anta in amartuka biqatlih. Maka Rasulullah pun mengatakan hal yang sama. Kau bisa membunuhnya kalau aku perintahkan kau untuk membunuhnya. Qala na'am wallahi la in amartani biqatlih la adribanna bisayfi hatta tahta qarri udunai. Demi Allah wahai Rasulullah, kalau kau perintahkan aku, aku akan penggal batang lehernya dengan pedangku di bawah kerutan daripada apa namanya, telinganya. Jadi sini. Jadi kalau dipegal di sini itu langsung apa sih? Langsung tugel, putus. Ya, di sini. Kalau orang hukum pancung itu di sini. Di lurusan lekukan daripada telinga. Putus langsung. Dan tidak merasa sakit yang dibunuhnya itu. Beda kalau hukuman mati di orang barat pakainya setrum. ini tidak menyakiti. Disetrum, rupanya setelah disetrum hidup lagi itu orangnya. Ya kan? Nah ini enggak manusiawinya orang barat. Disetrum coba bayangin. Allahul musta'an. Ada lagi pakai racun. Katanya enggak sakit, padahal sakitnya luar biasa. Pakai racun itu. Namanya pakai racun kan dia bertahap matinya. Nah itulah mereka sudah kadung mencela hukuman pancung, hukuman penggal, ya. Akhirnya mereka mendatangkan hukuman mati yang lebih mengerikan. Gantung-gantung itu juga sakit. Gantung, kemudian apalagi setrum, kemudian apalagi tadi racun. Ada lagi yang dimasukin dalam peti, kemudian petinya ditusukin pakai paku. Ya, itu orang-orang barat itu. Ya kalau lihat sejarah mereka itu sangat mengerikan. Makanya baca sejarah, ya bagaimana mereka dalam menghukum orang dengan hukuman mati. Sangat mengerikan, luar biasa. Dan yang paling manusiawi adalah tadi, dengan dipenggal kepalanya. Kalau memang berhak dihukum mati. Dan sekali lagi ya, kalau berhak dihukum mati. Ya jangan ngeri kalau dengar kisah-kisah seperti ini. Ya, karena ini mengenai orang yang memang pantas. Kemudian, faqala Rasulullah, ijlis, duduklah engkau. Suma qala Rasulullah, adinu birrahil. Ya, umumkanlah, kita singgah dulu. Hajara bin nasi fasara yaumahu wa ilaylatahu wal ghad hatta mat'in nahar. Atau hatta mata'an naharu. Maka beliau pun meninggalkan manusia. Jadi manusia suruh, pasukan ini suruh berhenti dulu. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sehari semalam sampai besoknya. Sampai pertengahan siang. Sumana zala, kemudian singgah lagi. Sumaha jara bin nas. Mislaha hatta sabaha. Kemudian beliau tinggalkan manusia. Sampai waktu subuh di Madinah. Fi salasi saraha min qafa al-mushallal. Ya. Kemudian pada perjalanan yang ketiga itu, beliau berhenti di Qafa al-Mushallal. Nama tempatnya Qafa Mushallal. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah sampai di Madinah, arsala ila Umar fada'ahu. Diutuslah utusan ke Umar untuk dipanggil. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ay Umar, akunta qatilahu law amartuka biqatlih, apakah engkau akan membunuhnya kalau aku perintahkan engkau untuk membunuhnya? Qala Umar, na'am, iya, tentu saja ya Rasulullah. Wallahi law qataltahu yawma idin la arhamat unufu rijalin law amartuhum al-yawma biqatlih imtasalu fayatahaddatsu an-nasu anni qad waqa'tu ala ashabi fa'uqatilanahum sabra. Demi Allah, kalaulah engkau membunuhnya saat itu, maka akan membuat marah tokoh-tokohnya yang saat itu bersenjata semua. Yang itu nanti bisa malah pasukannya Rasul saling perang di situ. Ya. Dan kalaulah engkau hari ini membunuhnya, mereka pun akan membalas nanti. Yang akhirnya nanti manusia akan saling berbicara bahwasanya Muhammad telah menyerang temannya sendiri. Maka aku pun menahan supaya tidak menghukumnya. Kan orang munafik. Jadi beda menghadapi orang yang sudah jelas kufurnya, musyriknya, dengan orang yang munafik. Munafik itu jelas kafir, tetapi lisannya saya muslim kok. Ya, kalau ditanya saya muslim. Nah, sehingga pernyataan saya muslim atau dia muslim itu sebagai penghalang. Jangan diperangi. Karena apa? Pahamnya orang itu adalah Islam. Akan jadi fitnah di sini. Wa anzalallahu, maka turunlah firman Allah Ta'ala, humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Turunlah, merekalah orang-orang yang mengatakan jangan engkau berinfak kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah sampai mereka pergi. Sampai yaquluna la irja'na ila al-madinati layukhrijanna al-'azzu minha al-adzal. Itu turunlah ayat ini. Demikian ini siyak yang gharib, siyak yang bersendirian dalam riwayat ini. Wa fihi asya nafisah la tujadu illa fihi. Di dalam riwayat ini ada riwayat-riwayat yang sangat penting yang tidak didapati pada yang lainnya. Ya, salah satunya adalah kisah Rasulullah menghancurkan Tauhud Manat, yaitu patung Manat yang disembah oleh ya sebagian orang Arab, merupakan berhala terbesar ketiga di Jazirahul Arab yang pengikutnya sangat banyak, yang dipimpin saat itu oleh Khalid bin Walid. Kemudian pula diterangkan ada tokoh orang munafik yang berikutnya, yaitu siapa? Malik bin Dahsyan. Ya, Malik bin Dahsyan. Dalam riwayat ini pula versinya adalah satu Muhajirin dan satu suku Bahzi. Dan, tapi suku Bahzi ini merupakan halifnya, sekutunya orang Madinah. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya apa namanya? Hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menahan amarah para sahabat, yaitu apa? Dengan mengatakan ijlis, duduklah. Jadi orang lagi marah itu kalau berdiri suruh duduk. Ijlis, duduk engkau. Kalau duduk masih marah, maka berbaring. Nah, ini adalah salah satu untuk meredam emosi. Maka kalau kita lagi memisahkan dua orang yang saling berseteru dalam keadaan berdiri, suruh duduk. Ayo kita duduk dulu, duduk, duduk, duduk. Suruh duduk dulu. Ayo kita duduk dulu, duduk, duduk. Kita bicara duduk. Duduk masih ngotot. Ya, masih kotot. Udah tidur aja. Besok dilanjutkan. Ya, pulang ke rumah masing-masing. Urusannya besok lagi aja. Ya. Itu salah satu meredam loh. Kita dalam meredam orang yang bertikai itu harus pakai metode. Suruh duduk, suruh dibicarakan. Masih ngotot. Ya udah kita bicarakan besok aja, ini udah malam. Enggak pantas teriak-teriak malam-malam misalkan. Atau jangan di sini. Enggak pantas ditonton banyak orang. Ayo kita ke sana saja. Ya, padahal setelah ke sana enggak jadi ya, dan kita tunda besok saja. Karena kalau sudah ditunda, emosi akan mereda. Nah, itu salah satu metode untuk mendamaikan atau meredam amarah orang. Kemudian faedah yang berikutnya adalah khawatirnya Rasulullah SAW akan terjadi pertumpahan darah antara ya antar pasukan di situ. Jadi dicegah. Ya, seorang komandan perang memang harus memikirkan. Jangan sampai pasukan itu malah saling perang sendiri. Antar angkatan. Ya, antar angkatan, ada angkatan ini, angkatan itu saling perang sendiri. Jangan. Harus bisa menggabungkan mereka. Karena masing-masing biasanya yang namanya pasukan itu kan punya rasa apa namanya, rasa solidaritas antar kesatuannya. Ini kesatuan ini ya, baret merah, ini baret kuning, ini baret hijau, ini baret ini, masing-masing itu kan solid, kompak. Nah, untuk menjaga itu jangan sampai berpecah. Kalau ingin menang, kalau ingin kuat, jangan sampai kesatuan-kesatuan tersebut itu kemudian saling berseteru ya, konflik yang akhirnya justru melemahkan barisan pasukan tadi. Maka seorang pemimpin yang bagus itu harus bisa meredam. Harus bisa meredam. Dan salah satu sebab pecahnya sebuah komunitas atau kaum muslimin adalah permasalahan-permasalahan duniawiyah. Baik itu masalah dunia atau masalah kesukuan tadi. Ya. Kesukuan tadi. Ya. Mungkin kalau sekarang jarang ya. Ya alhamdulillah. Kalau dulu waktu kita masih kecil itu perang apa tawuran, bukan perang lah, tawuran antar desa yang dipanggil, ayo kampung ini melawan kampung itu, kan ada. Ini seruan-seruan jahiliyah. Ya, seruan-seruan jahiliyah. Da'u fa innahu muntinah. Singkirkan itu panggilan-panggilan jahiliyah seperti itu karena itu menjijikan. Artinya suku itu tidak masalah untuk kita saling mengenal, tapi kalau untuk sebagai seruan-seruan perang, perpecahan, saling bertikai, nah itu adalah seruan jahiliyah. Jangan sampai seperti itu. Ya, konflik-konflik cuma dua orang, cuma masalah air, ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba memanggil, "Ayo! Ayo!" Perang. Hati-hati yang seperti ini, bahaya. Dan biasanya perang-perang itu dari hal-hal yang sepele. Maka pemimpin yang baik harus bisa memanajemen konflik. Ya, memanajemen konflik itu bagaimana? Mencari solusi dan menunda perpecahan. Itu harus bisa. Ya. Pemimpin itu harus bisa mengatur demikian. Dan Rasulullah adalah sosok pemimpin yang sempurna, maka beliau manajemen konfliknya sangat luar biasa bagusnya. Ya. Kemudian riwayat yang berikutnya, qala Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, haddatsani Asim ibn Umar ibn Qatadah anna Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay, anna Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay, yakni ya, ini mengisahkan adalah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anaknya itu sahabat. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ra'sul munafikin, ketuanya orang munafik, tapi punya anak sahabat mulia namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan ketukar ya. Karena ada beberapa sahabat yang orang tuanya jadi ketuanya orang kafir. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ra'sul munafikin, anaknya sahabat mulia. Khalid bin Walid, Khalid bin Walid adalah panglimanya Rasul. Walid bin Mughirah, ketuanya orang kafir. Abu Jahal, Abu Jahal ya tahu sendiri kan, musuhnya Rasul, punya anak namanya Ikrimah, sahabatnya Rasul. Ya. Atau ada yang sahabat, bapaknya sahabat, anaknya ya, musuhnya Rasul, seperti Abu Bakar Siddiq, punya anak yang ikut orang-orang musyrikin sampai ketika perang lawan anaknya sendiri. Ya. Lawan anaknya sendiri. Nah, inilah yang seperti ini ma'asyiral muslimin, ya, untuk dijadikan sebuah pelajaran. Memang demikian terkadang ujian-ujian dalam kita memegang kebenaran, tidak memandang keturunan. Kadang bapaknya baik, anaknya buruk, atau anaknya baik, bapaknya buruk, ada saja. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. Khonabidina azakumullah, kita lanjutkan riwayat dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham. Jadi Muhammad bin Ishaq ini sahibus sirah, spesialis dalam masalah sirah nabawi dan maghazi, kisah-kisah pertempuran. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya itu Ibnu Hisham yang dikenal dengan kitab Sirah Ibnu Hisham. Maksud sirah nabawi yang dikarang oleh Ibn Hisham. Nah, di sini membawakan riwayat dari Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bapaknya itu munafik, tapi anaknya adalah sahabat. Ya'ani lama balahu makana min amri abih. Yaitu ketika terdengar kabar mengenai ucapan-ucapan ayahnya. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innahu balaghani annaka turidu qatla Abdullah bin Ubay, ya, fima balaghaka anhu. Wahai Rasulullah, aku dengar telah sampai kabar kepadaku bahwasanya engkau ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapakku, karena ucapannya. Fa in kunta fa'ilan famurni bih wa ana ahmilu ilaika ra'sahu. Kalau memang engkau memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay ayahku, maka silahkan perintahkanlah aku, aku yang akan membawa kepalanya dia di hadapanmu. Ya, luar biasa ini ya. Fa wallahi laqad alimatil khazraj ma kana laha min rajulin abar bi walidihi minni. Dan demi Allah, orang Khazraj, orang Madinah, paling tahu tidak ada seorang pun di Madinah yang paling berbakti kepada orang tua dibandingkan aku. Tapi kalau engkau memang menginginkan wahai Rasulullah untuk membunuh Abdullah bin Ubay, biar aku saja. Biar aku saja yang membunuhnya. Dan aku bawakan kepalanya di hadapanmu wahai Rasulullah. Inni akhsha an ta'mura bi ghairi fa yaqtuluhu fala tada'a li nafsi. Anzur ila qatil Abdullah bin Ubay yamshi fi an-nas fa'aqtuluhu ya fa'aqtulu mu'mina bikafirin fa'adkhulun nar. Karena aku takut wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan selainku. Kemudian orang tadi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian aku marah dan kemudian sampai membunuh pembunuh Abdullah bin Ubay, maka akhirnya aku membunuh seorang mukmin, membalas kematian orang kafir, dan itu menyebabkan aku masuk neraka, wahai Rasul. Jadi daripada yang bunuh yang lainnya, sudah saya saja, supaya tidak ada dendam-dendaman begitu ya. Karena kebiasaan orang Arab itu dendam-dendaman begitu, kebiasaan jahiliyahnya itu dendam-dendaman. Kalau ada orang membunuh, maka yang akan membalas itu turunannya terus akan balas dendam sampai impas. Ini kan ngeri sekali. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah dengan bijak mengatakan, "Bal natarafaqu bih wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana." Ini bijak sekali kata Rasul. Bahkan kita akan berbuat baik kepadanya, kita akan memperbagus dalam bergaul dengannya selama dia zahirnya bersama kami. Coba ya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Walaupun memang secara hukum, kalau kita mau timbang secara hukum, tingkat munafik seperti Abdullah bin Ubay sudah berhak untuk dihukum mati. Dan sudah geger ketika itu. Mau dibunuh ini, mau dihukum ini, mau dihukum ini. Akhirnya sudah geger, anaknya karena sahabat datang pada Rasulullah. Kalau memang mau dihukum mati, biar saya saja. Supaya enggak ada dendam kepada yang lain. Padahal Abdullah bin Ubay, walaupun bapaknya itu munafik, Abdullah itu orang yang sangat berbakti. Karena berbakti itu tidak memandang kepada orang tua yang kafir atau muslim. Kalau itu orang tua kita kafir atau muslim atau kafir, semuanya harus kita berbakti. Ya, enggak peduli dia kafir atau muslim. Kalau dia orang tua, kita berbakti kepadanya. Ya. Berbakti, berbuat baik kepadanya, melayaninya, membantunya dan seterusnya. Tapi kalau dalam masalah urusan agama itu sudah beda prinsip, beda hal lagi. Maka tentunya sahabat yang mulia Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul adalah lebih mengutamakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul pun ya tidak mau. Bahkan beliau ucapannya santun sekali. Sudahlah. Ya, kita pun akan berbuat baik dengannya, kita akan bagus dalam bergaul dengannya selama dia zahirnya bersama kita. Akhirnya anaknya yang tadi marah kan reda. Reda. Ya. Karena apa? Rasulullah tidak niat untuk membunuhnya. Karena mudaratnya besar. Dia orang besar. Tokoh. Ya kalau dihukum mati, perang nanti. Maka ketika Rasulullah tidak berniat, maka Rasulullah pun menjaga perasaan anaknya. Seperti kita tahu yang namanya Abu Jahal itu musuh besarnya Rasul. Bahkan Rasulullah sangat benci pada Abu Jahal. Ibaratnya hampir-hampir tidak mengharapkan Abu Jahal dapat hidayah lah begitu. Saking musuhnya luar biasa. Padahal sebelumnya sudah ditawari hidayah, ditawari dakwah, tapi sudah luar biasa sampai hampir-hampir Rasulullah putus asa terhadap Islamnya Abu Jahal. Nah, dalam keadaan para sahabat sedang menggunjing, sedang mengatain Abu Jahal ini, ya, datanglah Ikrimah. Maka sekutu diam. Artinya apa? Menjaga perasaan anaknya. Karena yang namanya anak pasti atifiahnya itu ada, bela bapaknya itu ada. Secara apa? Secara perasaan. Walaupun tahu bapaknya itu adalah musuhnya dakwah, musuhnya Islam, Abu Jahal. Tetapi kalau bapaknya juga dicela-cela, ya secara perasaan apa? Ya jengkel juga. Maka ya kita itu harus bijak dalam berbicara. Ya. Ya, jangan sampai kita membuat posisi orang itu sulit. Ya, karena berhadapan dengan orang tua atau saudara itu sangat besar. Ya, sangat besar perasaan itu bergejolak. Maka berhati-hati. Yang lain itu berhati-hati. Ya. Wa dzakara Ikrimah bin Zaid wa ghairuhuma, dan disebutkan oleh Ikrimah dan Ibnu Zaid dalam kitab Al-Maghazi keduanya, anna an-nasa lamma qafalu raji'ina ila al-Madinah waqafa Abdullah ibnu Abdullah hadha ala babil Madinah. Jadi ketika manusia, yaitu rombongan pasukan Rasul yang tadi sudah dapat kabar tadi kembali ke Madinah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul nunggu di pintu gerbang Madinah. Wastalla saifahu, dan dia pun menenteng pedangnya. Dia sudah menenteng pedangnya. Pedangnya sudah terhunus, sudah terbuka bahkan. Stalla itu berarti sudah dicabut dari sarung pedangnya. Sudah terhunus pedangnya. Faja'ala an-nas yamurruna 'alaihi. Maka ketika manusia datang lewat, datang lewat. Falamma ja'a abuhu Abdullah bin Ubay qala lahu ibnu. Maka ketika datang ayahnya, yaitu Abdullah bin Ubay, qala lahu ibnu, maka anaknya mengatakan, wara'ak, belakangmu. Faqala malaka wailak, ada apa denganmu, celaka kamu. Bapaknya, bapaknya kan begitu. Faqala Allahi la tajuzu minha huna hatta ya'adana laka Rasulullah s.a.w. fa'inahu al-aziz wa antal dalil. Demi Allah, kamu tidak boleh lewat sini sampai minta izin kepada Rasul s.a.w. dan sesungguhnya Rasulullah yang mulia dan kamu itu hina. Menteng pedang, coba. Padahal orang yang paling berbakti, tapi dalam masalah urusan agama beda urusan. Ya, menteng pedang. Fala majaa Rasulullah, ketika datang Rasulullah, wa kana inama yasiru saqatan fashaka ilaihi Abdullah bin Ubay ibnahu. Maka Abdullah bin Ubay itu mengeluh kepada Rasulullah tentang anaknya tadi. Wallahi ya Rasulullah, la yadkhuluha hatta ta'dana lahu. Hatta tu'dana lahu. Wa ya Rasulullah, tidak boleh dia masuk sampai dimintakan izin baginya. Fa'adina lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengizinkannya. Faqal, dan kemudian beliau mengatakan, amma idza udina laka Rasulullah s.a.w. fajazal an. Adapun kalau diizinkan saat ini juga, aku akan penggal itu leher ayahku. Ya. Jadi sudah nenteng di depan. Depan apa? Depan pintu. Tapi jangan dianggap ini durhaka. Bukan, ini urusan agama. Ini urusan agama, dan kita ketahui Abdullah bin Abdullah bin Ubay adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Jadi bukan masalah itu. Jadi daripada yang bunuh orang lain, akhirnya ada dendam keluarga, jadi mendingan kalau memang mau dihukum mati, saya saja yang menghukum mati. Begitu. Ya. Kisah-kisah seperti ini jangan disalah tafsiri ya. Ingat ya, kadang orang-orang ada yang salah tafsir, kemudian untuk menggunakan untuk melawan orang tua, disebut orang tuanya sudah kufur karena enggak masuk dalam kelompoknya. Jadi dilawan saja seperti Abdullah bin Abdullah melawan orang tuanya. Ya bukan demikian. Ya urusannya itu urusan organisasi, urusan kelompok, kemudian sampai mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Jangan memahami konteks kisah ini dengan salah, bahaya. Wa qala Abu Bakar Abdullah bin Zubair al-Humaidi dalam musnadnya, berkata al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, ya. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Abu Harun al-Madani qala Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul li abi. Berkata Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul kepada ayahnya, wallahi la tadkhulul Madinah abadan hatta taqula Rasulullah al-Az wa ana al-Adl. Kamu tidak boleh masuk ke Madinah ini selamanya sampai engkau mengatakan Rasulullah yang mulia dan aku adalah yang hina. Qala waja'a ilal nabi, maka datanglah kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, innahu balaghani annaka turidu an taqtula abi. Ya, wahai Rasulullah, telah sampai kabar kepadaku engkau akan menghukum mati ayahku. Fa walladhi ba'atha bil haqqi, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Ma ta'amalta wajhu qad hibatan lahu la in syi'ta an atiyaka bi ra'sihi la atiyaka fa inni akrahu an ara qatila abi. Wa demi yang mengutusmu dengan kebenaran, ya, aku sungguh tidak pernah memandang wajah ayahku karena segan terhadap ayahku. Jadi sangat hormatnya itu enggak berani adep arep muka gitu, saking menghormati ayahnya. Jadi saking berbaktinya ini Abdullah bin Abdullah terhadap orang tuanya, yaitu ayahnya khususnya. Jadi enggak berani memandang muka dengan muka. Jadi sangat sopan. Tapi kalau engkau berkehendak wahai Rasul, aku akan datangkan kepalanya kepadamu. Karena aku tidak suka melihat pembunuh ayahku. Jadi daripada yang membunuh adalah yang lainnya, mendingan aku saja, biar aku yang membawa kepalanya di hadapanmu. Jadi itu urusan agama. Jadi kalau sudah dia daripada yang menghukum mati itu Umar atau Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma, mendingan saya saja wis. Daripada nanti aku melihat Umar marah, melihat Usaid marah, kemudian akhirnya perang, akhirnya aku membunuhnya, kan jadi dosa. Duh, biar saya saja. Sehingga enggak ada yang dendam. Ini maksudnya Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Ya, subhanallah. Tetapi tadi sebagaimana Rasulullah ucapkan, Rasulullah itu ngadem-ngademi. Sudah, kita akan berbuat baik kepada ayahmu. Ya, baik dalam bermuamalah, memperlakukannya selama dia masih di tengah-tengah kita. Itu bijaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara hukum kalau mau diterangkan, ya Abdullah bin Ubay ini berhak dihukum mati. Tapi terkadang itu yang namanya pemimpin, pemimpin punya hak untuk istilahnya zaman sekarang itu memberikan gerasi. Ya. Gerasi itu misalkan seorang dihukum, mau dihukum mati, kemudian digugurkan. Karena kemaslahatan yang besar, bukan pribadi ya, bukan maslahat pribadi, tapi permasalahan besar. Digrasi, dipotong hukumannya atau dibatalkan hukuman matinya, itu pemimpin itu berhak. Ya. Jadi terkadang begini, yang namanya hukum begini dan begini, tapi keputusan hakim itu bisa berbeda dengan pertimbangan yang lain. Misalkan ada orang membunuh orang lain. Ya, ada orang sering membunuh. Kan hukumannya adalah hukuman kisosnya mati, dibunuh lagi. Tapi dengan pertimbangan hakim tahu hukumannya adalah hukuman mati, tapi karena pertimbangan ini jadi ini dibayar diat saja. Ya, misalkan seperti itu. Itu kadang ada keputusan-keputusan hakim untuk sebuah kemaslahatan tertentu. Ya, sehingga ada pembahasan di fikih namanya pembahasan al-qawanin al-wadi'iyah. Al-qawanin al-wadi'iyah. Qawanin wadi'iyah itu adalah undang-undang buatan manusia. Undang-undang buatan manusia intinya kata para ulama, in wafaqa syari'ah fatuqbal, kalau sesuai dengan syariat diterima. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak diterima. Jadi misalkan yang namanya di Al-Quran kan tidak ada misalkan hukum menerangkan tentang lalu lintas gitu kan. Kemudian dikasih aturan. Kalau lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan misalkan. Itu boleh enggak? Ya boleh untuk kemaslahatan. Ya. Kadang ada orang yang ekstrim, wah ini hukum Belanda, ini hukum Barat, ini enggak boleh, ini kufur, ini kan begitu langsung. Padahal ya syariat tidak melarang itu. Ini termasuk dari maslahah al-mursalah. Maslahat yang dituntut. Sehingga di sana di dalam kitab usul fikih itu ada syarat-syarat untuk membuat undang-undang buatan manusia tadi. Dibahas di usul fikih. Ada syarat-syarat siapa yang berhak membuatnya dan bagaimana cara-cara membuatnya. Ya, dibahas salah satunya di kitab usul fikih oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf, ya, beliau seorang ulama Mesir usul fikih. Kitabnya ini diajarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Syekh Al-Albani itu mengajarkan usul fikihnya kitab usul fikih Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama dari Mesir, ulama usul fikih. Ya, di dalam kitabnya tersebut dibahas tentang pembahasan qawanin al-wadi'iyah, bagaimana perundang-undangan itu dibuat pada aturan-aturan yang sesuai dengan zaman yang tidak menyelisihi syariat. Ya kan banyak nih perkara-perkara, karena di dalam jinayah, dalam peradilan hukum Islam itu ada hukuman yang sifatnya had, sifatnya had itu sudah ditentukan. Misalkan zina rajam. Kalau masih bujang ya cambuk 100 kali. Atau misalkan tuduhan zina 80 kali. Minum khamer cambuk ya. Kemudian curi potong tangan itu kan sudah ada hadnya, ada ketentuannya. Nah, itu tidak boleh dirubah. Tapi ada perkara-perkara lain yang apa namanya? Tidak ditentukan dalam syariat. Tapi perlu ada hukuman, misalkan pengedar narkoba. Ini hukumannya bagaimana? Pengedarnya, kalau peminumnya sama dengan khamer cambuk. Pengedarnya hukumannya apa? Kan tidak dibahas kan? Tidak dibahas kan? Nah hukumannya apa ini? Penjual khamer. Nah hukumannya ta'zir. Ta'zir itu nanti diserahkan kepada hakimnya, kepada penguasa. Terserah mau apa. Apa penjara 10 tahun atau bahkan dicambuk. Atau kalau hasil jualan dia itu mengakibatkan banyak korban, banyak mudharat, atau mengakibatkan banyak orang mati, bisa juga ditentukan hukuman mati. Ya, misalnya pengedar narkoba dihukum mati. Seperti itu. Kan konteks kalimatnya kan di Al-Quran, di sunnahnya tidak ada. Tapi kemudian dibuat dalam apa perundang-undangan. Ini sesuai atau tidak dengan syariat? Rupanya sesuai. Ya, pakai. Jadi paham ya? Jadi jangan apa namanya, ya itulah, kalau orang memang gak punya ilmu, akhirnya menghukumi sesuatu itu dengan hawa nafsunya. Seolah-olah ini hukum barat ini. Kafir, tauhid. Ya. Tiba-tiba ada pintu kaca dibom. Kan ngawur seperti itu ya. Dirinya mati, kemudian orang lain yang lagi lewat, lagi ngojek juga kena ledakan. Kan akhirnya ngawur yang seperti ini. Nah, ngawur. Ya. Orang yang ngawur, orang yang jahil ngawur. Memudaratkan kaum muslimin. Demikian ya. Jadi ya sama saja kita memberikan aturan ke keluarga kita. Ya, kamu enggak boleh, kalau main enggak boleh pulang melebihi jam 5. Ada enggak di Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau ditanya, enggak ada. Tapi ini kan babnya apa? Tarbiyah. Pendidikan. Kan boleh nyatanya, ya kan? Nah, demikian. Jadi yang namanya aturan-aturan ta'zirat ya terkait dengan jinayat, peradilan-peradilan yang memang tidak ditentukan dalam syariat, boleh ditentukan dengan pertimbangan pendalilan Al-Quran dan Sunnah, maslahat dan mafsadat, dan disusun oleh para ulama, disusun oleh para ahlul aql wan naql, sehingga dilandasi pembuatannya itu di atas takwa. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, tidak merubah yang sudah ada hadnya. Seperti zina hukumnya rajam, nyuri potong tangan itu kan sudah apa namanya, apa sudah ada ketentuannya, nggak boleh dirubah-rubah. Tapi yang tidak ada ketentuannya itu diserahkan kepada ijtihad daripada hakim penguasa saat itu. Demikian ya, semoga bisa dipahami ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.